menurut saya Adi makin mateng ya. Suaranya jenisnya mirip kayak kamu, saya anggap berhasil membawakan. Menanti banget, tapi Adi tetap harus hati-hati karena diralnya tadi masih ada sedikit-sedikit yang kurang. Malam hari ini sih suaramu tetap bagus, tapi masih ada ujung-ujung sedikit yang kurang pas. Puji pastinya jadi penuh.